Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladhina An'amta Alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Aqidatu Tauhid, yang mana kita telah sampai pada perbedaan antara al-kufrul akbar wal kufrul asghar. Al-kufrul akbar wal kufrul asghar, perbedaan antara kafir yang mengeluarkan dari keislaman dengan perbuatan-perbuatan kufur namun tidak sampai mengeluarkan dari keislaman, yaitu sekarang kita masuk pada poin yang nomor 4 halaman 103. Annal kufral akbar yujibul adawata al khalisah baina sahibihi wa bainal mu'minin. Bahwasannya al-kufrul akbar mengharuskan permusuhan yang murni antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Permusuhan yang besar, barakallahu fikum, permusuhan yang abadi antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin. Sehingga oleh karena itu fala yajuzu lil mu'minina mahabbatuhu wa muwalatuhu walau kana aqraba qaribin. Maka oleh karena itu tidak boleh bagi orang-orang yang beriman mencintai orang-orang kafir, orang-orang kufar, dan berloyalitas kepada mereka walaupun dia adalah kerabat dia yang paling dekat. Amal kufrul asghar, adapun al kufrul asghar, amalan-amalan kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, fa innahu la yamna'ul muwalata mutlaqan. Al-kufrul asghar tidak melarang untuk berloyalitas kepada pelakunya secara mutlak. Beda dengan al-kufrul akbar, kita tidak boleh berloyalitas, barok, antipati dari mereka secara mutlak. Adapun al-kufrul asghar, kita tidak boleh antipati dan tidak menghentikan loyal kita kepada mereka secara mutlak. Bal sahibuhu yuhabbu wa yuwala biqadri ma fihi minal iman. Bahkan pelakunya, pelaku al-kufrul asghar, yuhabbu, dicintai, wa yuwala, dan berloyal kepadanya, biqadri ma fihi minal iman, sebatas keimanan yang ada pada dia. Wa yubghadu wa yu'adi biqadri ma fihi minal isyan, dan dia dibenci dan dimusuhi sebatas kemaksiatan yang dia lakukan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, al-muwalah, barakallahu fikum, bab al-wala wal bara, termasuk di antara barakallahu fikum bab akidah yang sangat penting. Al-muwalah wal bara, berloyalitas dan antipati Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kaum muslimin untuk bermualah terhadap orang-orang yang beriman, berloyalitas terhadap orang-orang yang beriman. Wal baghdha wal bara, dan juga Allah mengharuskan untuk berlepas diri, antipati terhadap orang-orang kufar, terhadap musuh-musuh Islam. Bahkan ini termasuk di antara perbuatan yang haram untuk dilakukan, yaitu berloyalitas terhadap orang-orang kufar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-wala wal bara ini termasuk di antara authaqu ural iman. Authaqu ural iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kuat dan yang paling kokoh adalah al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecintaan terhadap orang-orang yang beriman dikarenakan mereka beriman kepada Allah. Wal bughdhu fillah, dan benci, tidak suka juga dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan hukum walatul musyrikin wal kuffar. Apa hukumnya? Disebutkan bahwa muwalatul musyrikin wal kuffar muharramah wa kabiratun minal kabair. Bahwasanya berloyalitas terhadap orang-orang kuffar termasuk diantara perkara yang diharamkan. Bahkan termasuk diantara kabiratun min kabairiz dzunub. Termasuk diantara dosa-dosa yang sangat besar. Wa qad tasilu sahibuha ilal kufri wasyirk, dan bahkan pelakunya bisa sampai pada derajat kufur. Bahkan pelakunya bisa menjadi kafir gara-gara berloyalitas kepada orang-orang kufar. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh di dalam kitabnya Syarah Thalathatil Usul barakallahu fikum, al-muwalah tanqasimu ila qismain, kata beliau. Al-muwalah, sikap berloyalitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah at-tawalli. Apa itu at-tawalli? Yang mana hukumnya datang di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas kepada orang-orang kufar, kepada mereka, maka di antara kalian, maka dia bagian dari orang-orang kufar tersebut. Maksudnya dia menjadi kafir hanya karena berloyalitas terhadap orang-orang kufar. Apa maksud at-tawalli ini, atau jenis yang pertama dari hukum al-muwalah? Yaitu at-tawalli ini adalah sikap mahabbatu syirki wa ahli syirki, kecintaan kepada kesyirikan dan kemusyrikan, kecintaan kepada kesyirikan dan orang-orang musyrik, atau kecintaan kepada al-kufur dan orang-orang kafir. Dan bahkan dilanjutkan dengan sikap atau perbuatan menolong orang-orang kufar untuk mengalahkan orang-orang yang beriman, dengan harapan supaya syiar-syiar kufur itu lebih tampak dan lebih jelas daripada syiar-syiar Islam. Maka orang yang melakukan loyalitas yang seperti ini disertai dengan kecintaan terhadap kekufuran tersebut, kesyirikan tersebut, dan kecintaan terhadap pelakunya, pelaku kesyirikan dan pelaku kekufuran, maka dia telah keluar dari keislaman. Apalagi sampai dia amalkan dengan menolong orang-orang kufar barakallahu fikum, atau melanggengkan ambisi orang-orang kufar untuk menghancurkan kaum muslimin dan mengalahkan kaum muslimin. Maka orang yang berloyalitas dengan loyalitas yang seperti ini terhadap orang-orang kufar, terhadap orang-orang kafir, maka dia telah keluar dari keislaman. Apabila dia dari galangan orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam, maka ini merupakan sebuah riddah, kemurtadan dari keislaman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Maka barang siapa yang berloyalitas kepada mereka dengan loyalitas seperti ini di antara kalian, maka dia bagian dari orang-orang kufar. Maksudnya mereka telah kafir sebagaimana kafirnya orang-orang kufar. Jenis yang kedua adalah al-mualah. Hukumnya juga haram. Apa itu al-mualah? Yaitu mencintai orang-orang musyrik, suka kepada al-musyrikin wal kuffar li ajli dunyahum. Suka karena dunia mereka, suka karena perkara dunia, bukan karena akidah mereka, tapi karena dunia mereka. Barakallahu fikum. Seperti seseorang senang kepada pemain bola yang kafir, barakallahu fikum, karena dunia mereka, bukan karena akidah dan keyakinan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga dia na'am membeli pakaian-pakaian bola dan dibelikan untuk anak-anaknya, di belakangnya ada nomornya, ada nomor 7, ada yang nomor 10 sekaligus namanya, ada yang namanya Pepe, ada yang namanya Messi. Barakallahu fikum. Yang seperti ini barakallahu fikum tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Akan tetapi ini termasuk di antara kabirah min kabairi dzunub, termasuk di antara dosa-dosa yang besar, dan tidak sampai pelakunya keluar dari keislaman. Karena kecintaan dia, loyalitas dia kepada orang-orang kufar tadi hanya dalam perkara dunia, bukan dalam perkara akidah dan keyakinan. Hal inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian awliya, sebagai wali, sebagai teman. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang mana kalian berikan rasa cinta kalian kepada mereka, yang mana kalian memberikan rasa cinta kepada mereka. Berkata para ulama rahimahumullah, athbatallahu jalla wa ala fi hadhil ayah annahu hasala mimman nadahum bismil iman ittikhadul musyrikin wal kuffar awliya bilqa'il mawaddati lahum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam ayat ini bahwa terjadi dari kalangan orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang beriman, terjadi kecintaan terhadap orang-orang kufar dari orang-orang yang beriman. Terjadi hal ini terhadap orang-orang yang beriman yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan bahwa perbuatan ini terjadi di kalangan orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum, sehingga perbuatan ini tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Karena kecintaan mereka dan sikap suka dan sayang kepada orang-orang kufar, barakallahu fikum, hanya dalam perkara dunia, dunianya mereka, hartanya mereka atau kelebihan mereka, barakallahu fikum, bukan dalam perkara akidah. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Bahkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nam al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang dia senangi, yang dia cintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar radhiyallahu anhum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan saya bersama mereka di akhirat kelak, yaitu di surganya. Orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan menempati surganya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat besar, barakallahu fikum. Kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk al-bara terhadap mereka, sebagaimana hal ini yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum uswatun hasanatul uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal laqad kana lakum fi ibrahim wal ladzina ma'ah id qalu liqaumihim, sungguh telah ada, qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladzina ma'ah, sungguh telah ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Itqalu liqaumihim inna bura'u minkum, kami berlepas diri, bara' dari kalian dan yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah terhadap orang-orang yang beriman, terhadap kaum muslimin. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berloyalitas, menjadikan dia sebagai teman, menjadikan dia sebagai partner, atau bahkan dia melebihkan dia daripada orang-orang yang beriman lainnya. Maka ini termasuk perbuatan kabair min kabairi dzunub, kabirah min kabairi dzunub. Tergantung niatnya. Apakah kecintaan dia kepada orang kufar tadi karena akidah, maka dia telah kafir bersama dengan orang-orang kufar. Apabila kecintaan itu hanya karena dunia dia, loyalitas dia kepada orang-orang kufar hanya karena dunia mereka, maka ini termasuk diantara kabirah min kabairi dzunub, diantara dosa besar yang mana pelakunya tidak keluar dari keislaman. Hal ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Haitsu innahu arsala bi khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Hatib bin Abi Balta'ah, ini kejadian sebelum terjadinya Fathu Makkah atau menjelang Fathu Makkah, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat kepada keluarga beliau yang masih musyrikin yang berada di kota Makkah, yang mana di dalam surat tersebut Hatib bin Abi Balta'ah menuliskan tentang pergerakan Rasul dan para sahabatnya. Nah, ini termasuk perkara yang sangat besar. Dia ingin membocorkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang musyrikun, kufar Quraisy, yang mana mereka itu adalah musuh Allah dan musuhnya orang-orang yang beriman. dia mengirim surat tentang pergerakan Rasul supaya orang-orang musyrikin di kota Mekah siap siaga akan penyerangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memberikan wahyu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika surat itu dia kirimkan melalui seorang budak wanita barakallahu fikum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan salah seorang sahabat beliau untuk mengejar wanita tersebut dan mendapati surat tersebut berada pada wanita tersebut. Maka ketika urusan ini diketahui oleh Rasul, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafik." Wahai Rasul, biarkan saya penggal kepala orang munafik ini, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi mengatakan, "Utrukhu ya Umar." Tinggalkan dia wahai Umar. Kemudian Nabi bertanya kepada Hatib bin Abi Balta'ah, "Ma hamalaka ala hadza?" Apa yang membuatmu melakukan perbuatan ini? Barakallahu fikum. Ini menunjukkan kehati-hatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengambil sikap. Maka Hatib bin Abi Balta'ah menjawab, "Ya Rasulullah, wallahi ma hamalani ala hadza mahabbatu syirki." Wahai Rasul, demi Allah, perbuatan yang saya lakukan ini bukanlah dikarenakan kecintaan saya terhadap kesyirikan atau perasaan tidak suka kepada keislaman. Walakin ma min ahadin min ashabika illa walahu yahdun yahmi biha malahu fi Makkah. Walaysa li yadun ahmi biha mali fi Makkah. Tidak ada, akan tetapi wahai Rasul, tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabatmu kecuali dia memiliki orang yang bisa menjaga harta dia di kota Mekah. Akan tetapi saya tidak ada yang bisa menjaga saya dan keluarga saya yang berada di kota Mekah. Barakallahu fikum. Berarti di sini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah bukan karena kecintaan terhadap kufur dan orang-orang kufar, akan tetapi barakallahu fikum perkara dunia yang menuntut dia, yang menjadikan dia melakukan perbuatan ini. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan dia dan tidak menghukum pancung kepada dia. Barakallahu fikum. Dikarenakan dia masih berada di atas keislaman dan belum keluar dari keislaman. Karena perbuatan yang dia lakukan adalah al-muwalah, jenis yang kedua, yaitu kecintaan kepada orang-orang musyrikun dalam perkara dunia, bukan dalam perkara akidah atau perkara agama. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani warahimakumullah. Al-muwalah terhadap orang-orang kufar dan al-musyrikun, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, hukumnya haram. Minimalnya itu adalah kabirah min kabairi dzunub, dan bisa jadi orang yang melakukan perbuatan ini terjerumus di dalam al-kufrul akbar, yang mana pelakunya murtad dari keislaman. Adapun al-kufrul asghar barakallahu fikum, orang yang melakukan amalan-amalan al-kufrul asghar itu tidak ditinggalkan secara mutlak, tidak diharamkan al-muwalah kepada mereka secara mutlak, pelaku-pelaku kemaksiatan barakallahu fikum, bahkan pelakunya dicintai dan disayangi dan kita berteman dan berloyal kepada mereka sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada diri mereka, dan kita membenci dia wa yubghidu wa yu'adi, dan kita benci kepada dia dan tidak suka dan memusuhi dia sebatas kemaksiatan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Bahkan pelakunya, pelaku kemaksiatan, pelaku kebid'ahan, qad yuhjaru, kadang boleh untuk ditinggalkan sampai dia bertobat. Kalau di sana ada maslahah, kalau di sana ada kemaslahatan yang baik terhadap kaum muslimin secara umum. Dalam rangka apa? Tahdhiran minhu wa min ma'asihi, dalam rangka untuk memperingatkan kaum muslimin yang lainnya dari dirinya dan juga dari kemaksiatan yang dia lakukan, dari bid'ahnya barakallahu fikum yang dia lakukan, dan juga untuk menakut-nakuti kaum muslimin yang lain jangan sampai mereka terjerumus dan terjatuh di dalam kemungkaran, kemaksiatan dan kebid'ahan dari orang-orang yang dihajar, yang ditinggalkan barakallahu fikum oleh kaum muslimin. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu Ka'ab bin Malik dan tiga orang sahabat yang lain, dan dua orang sahabat yang bersama beliau. Ada tiga orang sahabat yang dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkan, tidak ditegur sapa, tidak diucapkan salam kepada mereka. Andai kata mereka mengucapkan salam pun tidak dibalas, tidak bermajlis dengan mereka, tidak berbicara dengan mereka. Hal ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat beliau, yang mana tiga orang ini meninggalkan perang Tabuk dalam keadaan dia mampu untuk berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkan. Sampai-sampai bumi ini terasa sempit bagi mereka barakallahu fikum. Namun mereka menyadari, dan akibat hajar yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka terhadap mereka menjadikan mereka sadar dan insaf barakallahu fikum, dan menjadikan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengumumkan taubat mereka di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah barakallahu fikum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai untuk berbicara dengan mereka, mengucapkan salam kepada mereka, bertegur sapa kepada mereka dan menjawab salam mereka. Dan juga yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terhadap salah seorang yang bernama Sabit At-Tamimi barakallahu fikum, yang suka berbicara tentang ayat al-mutasyabihat, yang suka berbicara tentang ayat al-mutasyabihat tanpa ilmu. Umar Ibn Al-Khattab memberikan hukuman kepada dia, dicambuk sebanyak 100 cambuk dan kepalanya dipukul dengan pelepah korma sampai mengeluarkan darah. Kemudian tidak sebatas itu, Umar Ibn Al-Khattab memerintahkan supaya orang ini diasingkan ke kota Kufah, ke daerah yang bernama Kufah di Irak barakallahu fikum, dan memerintahkan wakil beliau atau gubernur beliau di negeri Kufah, Abu Musa Al-Ash'ari, untuk mengumumkan kepada kaum muslimin supaya mereka meninggalkan Sobik, tidak bermajlis dengan dia, tidak berbicara dengan dia, tidak bertegur sapa dengan dia. Dalam rangka ini, dalam rangka apa ini? Barakallahu fikum. Apakah di sini Umar bin Al-Khattab meninggalkan sikap rahmah, tidak mau bertegur sapa kepada kaum muslimin, tidak mau mengucapkan salam dan memerintahkan hal ini? Barakallahu fikum. Hal ini dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah dalam rangka tahdhiran. Tahdhiran minhu wa min fi'lih, untuk memperingatkan kaum muslimin dari dia dan juga dari akidah dan keyakinan dari Sobik ini, dan juga sebagai hukuman terhadap Sobik yang telah lancang berbicara tentang ayat mutasyabihat tanpa ilmu, yang bisa menimbulkan kerancuan dan kebingungan di dalam akidah kaum muslimin. Inilah ikhwani fiddin perbedaan antara al-kufrul akbar wal-kufrul aswar. Al-kufrul akbar pelakunya. Tidak boleh bagi kaum muslimin yang lain untuk berloyalitas kepada mereka secara mutlak. Wajib untuk barok, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan sebelumnya dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam dan para pengikut beliau. Adapun al-kufrul asghar, maka tidak boleh untuk ditinggalkan secara mutlak. Kita sikapi dia, kita sayangi dan kita berloyal kepada dia sebatas keimanan yang ada pada dirinya, dan kita benci dan tidak suka, dan kita tahzir dia sesuai dengan kemaksiatan yang ada pada dirinya, dan tentunya itu semua kembali kepada kemaslahatan, kemaslahatan secara umum yang kembali kepada kaum muslimin. Namun apabila kalau seandainya tidak ada maslahat untuk mentahzir seseorang, maka tahzir itu tidak disyariatkan dan tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita lanjutkan al-faslur rabi' an-nifaq ta'rifuhu anwa'uhu. Fasal yang keempat tentang kemunafikan, definisinya dan jenis-jenisnya, macam-macamnya. Yang pertama ta'rifuhu barakallahu fikum, an-nifaqu lughatan masdaru nafaqa. Yuqalu nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan wa huwa ma'khudhun minan nafiqa. Nifaq secara bahasa itu adalah kata masdar dari nafaqa. Nafaqa ini fi'il madhi. Kata masdar, kalau kita belajar sharaf, nam kalimat ketiga barakallahu fikum, tasrif ketiga itu adalah masdar. Nafaqo yunafiku, nafaqo fi'il madhi, yunafiku fi'il mudhari, nifaqan masdar. Yuqalu nafaqo yunafiku nifaqan wa munafaqatan, ini tasrifnya kalau bagi orang yang belajar sharaf. Wa huwa ma'khudhun minan nafiqa. Kalimat nifaq itu diambil dari kata nafaqa atau nafiqa. Apa makna nafaqa? Yaitu lubang sarang, lubang sarang. Lubang sarang dari hewan. Ahadu makharijil yarbu' min juhrih. Salah satu dari tempat keluar atau lubang dari sarang yarbu. Apa itu yarbu? Yarbu ini adalah nama hewan yang besarnya sebesar tikus dan lebih besar dari tikus. Nam kurang lebih sebesar tikus atau lebih besar darinya. Disebutkan di dalam kamus walahu dzanbun tawilun. Dia memiliki ekor yang panjang, enam, tawilur rijlain, kecil panjang kaki kedua kakinya, waqasirul yadain, dan pendek kedua tangannya, enam. Besarnya kurang lebih sebesar tikus dan lebih besar sedikit dari tikus. Enam. Barakallahu fikum, hewan ini ada di benua Afrika. Anda lihat di kamus, wallahu alam bahasa Indonesianya apa? Disebut dengan yarbu. Yang jelas barakallahu fikum, besarnya lebih besar sedikit dari tikus. Dia memiliki ekor yang panjang. Barakallahu fikum, kakinya panjang dan tangannya pendek. Ini makna an-nifaq. Lobang secara bahasa yaitu lobang dari sarang yarbu. Fa innahu idza tuliba min makhrajin haraba ilal akhir. Karena barakallahu fikum, yang mana sarang dari binatang ini banyak. Sarang dari binatang ini banyak lubangnya. Sarang dari binatang ini lubangnya sangat banyak. Barakallahu fikum, apabila dia dicari dari satu lubang, maka dia akan lari ke lubang yang lain. Nah, wa kharaja minhu, dan dia keluar dari lubang tersebut. Wakila minan nafaq. Dikatakan juga bahwa an-nifaq diambil dari kata an-nafaq, wa huwa asirbul ladzi yustataru fihi, yaitu lubang yang dijadikan sebagai tempat untuk bersembunyi. Yustataru fihi, lubang yang digunakan sebagai tempat untuk bersembunyi. Barakallahu fikum. Ini makna nifaq. Nah, maksudnya ikhwan fillah, orang-orang munafik secara bahasa, barakallahu fikum, mereka itu suka menyembunyikan jati diri yang sesungguhnya. Nah, dan suka melakukan hilah. Barakallahu fikum. Ketika dia ditanya tentang keimanan, barakallahu fikum, dia menyatakan keimanan tapi dia menyembunyikan kekufuran. Dan suka berkelit sebagaimana hewan al-yarbu ini. Nam, ketika dia dicari dari satu lubang, nam, dia pindah ke lubang yang lain. Yang jelas dia berwarna, zahirnya berwarna Islam akan tetapi batinnya berwarna kufur. Wa amman nifaq fi syar'i fa ma'nahu, adapun nifaq secara syar'i maka maknanya adalah izharul islam wal khair, yaitu menampakkan keislaman dan kebaikan. Wa ibtanul kufur wasyarr, dan menyembunyikan kekufuran dan asyarr. Sumya bidzalika, kenapa dinamakan sebagai munafik? Nam, orang-orang yang menampakkan keislaman dan kebaikan namun dia menyembunyikan kekufuran dan kejelekan, kenapa mereka dinamakan sebagai munafik? Barakallahu fikum. Li'annahu yadkhulu fi syar'i min babin wa yakhruju minhu min babin akhar, karena dia memasuki syariat Islam ini dari satu pintu dan dia keluar dari Islam ini dari pintu yang lain. Nah, wa 'ala dzalika nabbahallahu ta'ala biqaulihi, sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang mereka dalam firman-Nya, innal munafiquna innal munafiqina humul fasiqun ay al kharijuna minasy syara', sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu adalah al fasiqun, orang-orang fasik. Apa makna al fasiqun? Ay al kharijuna minasy syara', yaitu keluar dari syariat ini. Nah, mereka keluar dari agama Islam, masuk dari arah atau dari sebuah pintu namun dia keluar dari pintu yang lain, sehingga oleh karena itu dinamakan mereka dengan sebutan al-fasikun, innal munafiqina humul fasikun, sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu adalah al-fasikun. Apa makna al-fasikun? Yakni al-kharijuna minasyara', yakni mereka keluar dari syariat Islam ini, keluar masuk dari pintu yang berbeda, keluar dari pintu yang berbeda pula. Barakallahu fikum. Ila huna, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillah.